Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang hari akhir. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. Ayat-ayat ini yang telah kita bacakan dari 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluknya yang telah dia matikan. Ini semua menunjukkan memungkinkan menghidupkan makhluk yang telah dimatikan. Hal itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqad sabaqatil isyaratu ila ma ja'alahu Allah taala min ayati Isa ibni Maryam. Dan sungguh telah berlalu isyarat tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara tanda-tanda yang Allah jadikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, min ihya'il mauta, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Wa ikhrajihim min kuburihim, dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma dilalatul akli fa min wajhain, adapun dalil secara akal, ada dua sisi yang perlu disampaikan di sini, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, anna Allah ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Apa-apa yang ada pada keduanya. Makhluk yang ada di langit, Allah yang menciptakan. Makhluk yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Khaliquhuma ibtida'an, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wal qadiru 'ala ibtida'il khalqi, zat yang maha mampu, 'ala ibtida'il khalqi, untuk mengadakan makhluknya, la ya'jazu an i'adatihi, tentu tidak sulit bagi dia untuk mengembalikannya. Qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa, dialah yang memulai penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya, wa huwa ahwanu 'alaihi, mengembalikan itu lebih mudah baginya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, nu'iduhu, kami pula akan mengembalikannya. Kami pula yang akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, itu merupakan janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami mengerjakan hal itu. Kami melakukan hal itu. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukannya. Wa qala amiran birraddi 'ala man ankara ihya'al 'idham wa hiya ramim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan untuk membantah orang-orang yang mengingkari hidupnya tulang belulang yang telah rapuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-79, qul yuhyiha alladhi ansha'aha, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang akan menghidupkan yang telah dia adakan. Awwala marrah, pada awal pertama sekali. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia bi kulli khalqin terhadap semua ciptaannya alim, maha mengetahui. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang luput satupun. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia terhadap segala ciptaannya alim, maha mengetahui. Tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu. Tidaklah bayi yang terlahirkan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bayi tersebut dimanapun letaknya. Sekian banyak manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengenali mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka. Tidak ada yang luput bagi Allah satupun dari makhluknya. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia terhadap segala sesuatu, terhadap segala makhluknya, alim, maha mengetahui. Barakallahu fikum. Asani yang kedua, annal arda takunu maitatan hamidatan. Bumi takunu maitatan hamidatan, bisa menjadi maitah, rusak, rapuh. Laisa fihi syajaratun, tidak ada pepohonan. Khadra yang rindang, tidak ada pepohonan yang rindang, tidak ada pepohonan yang khadra, hijau. Sudah mati bumi itu, tandus buminya. Tanah di situ sudah tandus. Tidak ada pepohonan yang rindang, wala khadra, tidak pula pepohonan yang hijau-hijau, sudah tandus. Fayanzilu 'alaiha al-matar, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Fatahtazzu khadra, maka kemudian bergerak tanah bumi tersebut menjadi khadra, hijau. Hayya, hidup kembali. Fiha min kulli zawjin bahij, padanya terdapat pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Dari tandus menjadi indah lagi. Dari kering menjadi hijau kembali. Ada tanaman-tanaman yang subur. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Zat yang maha mampu menghidupkan bumi tersebut setelah tandus mati, tentu dia pula maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Perlu dipahami yang demikian ini. Hendaknya kita memperhatikan penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala. Penjelasan yang sangat tandas dikait-kaitkan hal ini. Kemudian beliau bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah engkau melihat bumi tandus, mati, kering. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat, maka tatkala kami turunkan dari atas bumi air, yakni air hujan, kemudian bergerak, selanjutnya menjadi subur, berkembang, hijau, banyak tumbuh-tumbuhan di situ. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi tersebut, dia maha mampu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia atas segala sesuatu maha kuasa. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-9 dan 11, 9 sampai 11. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yakni air hujan. Fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid, kami tumbuhkan dengan sebab air hujan tersebut tumbuhan-tumbuhan, bijian-bijian yang bisa dipanen. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, demikian pula pohon kurma yang menjulang tinggi yang tersusun mayangnya. Rizqan lil ibad, semua itu sebagai bentuk rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa ahyaina bihi baldatan maitah, baldatan maitah, dan kami hidupkan dengan sebab air hujan tadi negeri yang sudah mati, tandus. Kadzalikal khuruj, maka seperti itu pula kalian akan keluar nanti dari kubur-kubur kalian, dari tempat kalian yang telah meninggal dunia. Kalian akan dibangkitkan lagi setelah kalian rapuh, setelah tulang belulang rapuh, setelah mati semuanya, tidak ada lagi pakaian, tidak ada lagi daging, sudah menjadi tulang belulang. Kalian akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Demikian pula hal itu yang akan terjadi nanti. Barakallahu fikum. Wa qad dhalla qaumun min ahli zail, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, sungguh telah tersesat suatu kaum dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Fa'ankaru azab al-qabri, orang-orang yang mengingkari azab kubur. Wa na'imahu, mereka juga mengingkari kenikmatan yang ada di dalam kubur. Za'imina anna dhalika ghairu mumkin li mukhalafatil waqi'. Mereka mengira bahwa yang demikian itu tidak mungkin terjadi karena menyelisihi kenyataan. Qalu, mereka berkata, fa innahu law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi la wujida kama kana 'alayhi. Mereka mengatakan kalau seandainya disingkap, dibuka dari mayit di dalam kuburannya, niscaya akan didapati sebagaimana dia seperti itu. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqa. Kuburan itu tidak berubah sedikit pun, tidak meluas, tidak pula menyempit. Mana azab kubur kalau seperti ini? Dibuka, digali sama mereka, na'udzubillah. Kemudian dilihat, masih seperti itu, mana? Katanya kuburnya nyempit, katanya kuburnya meluas, katanya kuburnya mendapat kenikmatan di situ, mana? Masih seperti ini mayit. Nasallallahu salamata wa al-afiyah. Hadza az-za'mu batilun bisyar'i wal-hissi wal-akli. Sangkaan yang seperti ini batil, kata Syekh rahimahullah. Ketika ditimbang dengan syariat, dengan sesuatu yang dirasakan oleh manusia dan akal, batil yang seperti ini. Amma syar'u, adapun dari sisi syariat, faqad sabaqatin nususud dalatu ala thubuti azabil qabri. Sungguh telah berlalu dalil-dalil yang menyebutkan tentang tetapnya azab kubur. Wa na'imuhu, dan wa na'imihi, terjadinya azab dan nikmat di dalam kubur itu terjadi, ada dalilnya. Fi faqrati ba, dalam pembahasan yang ba. Mimma yaltahiku bil imani bil yaumil akhir, dari pembahasan yang diikutkan dengan beriman terhadap hari akhir. Wa fi sahih al-Bukhari, disebutkan di dalam sahih al-Bukhari, min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari sebagian kebun yang ada di Madinah. Fasami'a sawta insanin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara insanaini, dua manusia. Yu'adzabani fi kuburihima, mereka berdua sedang diazab di dalam kubur. Wa dzakara al-hadits, dan disebutkan hadisnya. Wa fihi, dan yang dalam topik pembahasan kita penyebutannya, anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul, dia diazab karena tidak menutupi dari kencing, ketika kencing tidak menutupi. Wa fi riwayah min baulihi, dalam sebagian dalam riwayat disebutkan dari air kencingnya. Wa annal akhar, dan yang lain, kana yamshi bin namimah, dahulu dia berjalan di muka bumi ini, bin namimah, dengan mengadu domba. Ini jelas hadisnya. Nabi SAW mendengar azab kubur. Mendengar dua orang manusia yang diazab di kuburnya. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkari hal ini. Haram hukumnya. Ini adalah orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Orang-orang kufar. Dari kalangan mereka orang-orang kufar, orang kafir. Mereka lah yang mengingkari ini semua. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun seorang muslim tunduk dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ammal hissu, adapun dari indera yang dirasakan oleh manusia. Fa innan na'im, sesungguhnya orang yang tidur. Yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin. Dia bisa melihat di dalam tidurnya, dia sedang berada di tempat yang luas, bahiju, tempat yang indah, megah. Yatana'amu fihi, dia bernikmat-nikmat di tempat tersebut, bersenang-senang di sana. Aw annahu kana fi makanin dhik, atau bisa jadi orang yang melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sempit, muhish, suram, mengerikan. Yata'allamu minhu, menyakitkan dia. Warubbama yastaikizu ahyanan, terkadang dia bangun. Mimma ro'a, dari mimpinya. Terbangun dia, saking ngerinya yang dia lihat di dalam mimpi. Naam, terjadi. Kadang seorang melihat sesuatu yang menyeramkan, orang yang bertubuh seram mendatanginya. Sampai dia terbangun. Wah, ada apa ini? Wa ma'a dzalika fa huwa 'ala firasyihi, padahal dia masih berada di tempat tidurnya. Fi hujratihi, di kamarnya. 'Ala ma huwa 'alaihi, sesuai dengan keadaan dia masih tetap terlentang, masih tetap membaring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, masih seperti itu. Wa naumu akhul maut, sedangkan tidur adalah saudara dari kematian. Walihada sammahullahu ta'ala wafat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakan tidur itu wafat. Mati. Mati kecil orang yang tidur itu. Tapi dengan izin Allah dia akan bangkit lagi. Barakallahu fikum. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati, yang masih berada di dalam tidurnya. Allah yang mewafatkannya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan yang telah Allah tentukan padanya kematian. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan ila ajalin musamma, yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Wa amal aklu, adapun secara akal perlu kita pahami. Fa innan na'im, bahwasanya orang yang tidur, fi manamihi, dalam tidurnya. Yara ru'yal haq, dia bisa melihat mimpi yang benar. Al mutabiqah lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi, dan terkadang dia bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya. Wa man ra'ahu 'ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan keadaannya, maka sungguh dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Yakni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang disifatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wujudnya, maka sungguh dia benar itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalik, padahal fana'im fi hujratihi, orang yang tidur masih di kamarnya. Ini kita fokuskan kalimat ini. Fana'in fi hujratihi, orang yang tidur itu masih di kamarnya. Ala firasyihi, masih di atas tempat tidurnya. Perhatikan, dia terkadang mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dia terkadang berada dalam kenikmatan, terkadang dia mengerikan mimpi yang dia hadapi di dalam tidur. Wa ma'a dzalik, kita lihat di mana keberadaan dia. Fi hujrati, masih di kamarnya. Ala firasyihi, masih di atas ranjangnya. masih di atas tempat tidurnya. Ba'idan amma ra'a, jauh dari apa yang telah dia lihat di dalam mimpi. Fa in kana hadza mumkinan fi ahwali dunya, apabila hal ini mungkin terjadi pada keadaan-keadaan dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah, kenapa tidak mungkin hal ini terjadi pada keadaan-keadaan akhirat? Keadaan dunia saja, di dunia saja ini terjadi, kenapa seseorang bisa mengingkarinya pada keadaan akhirat? Tidak selayaknya mengingkari hal ini. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh beliau, masya Allah, faedah yang sangat berharga. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.